Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri sirati khairil bariyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada bait yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Al-Aziz Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Qala rahimahullah mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwal 'amal fili. Lakinnamal mashhuru thani 'ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان. Telah kita bahas bait yang kedua, demikian juga bait yang keempat tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kapan beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Bulan Rabiul Awal. Baik. Tanggal? Hah? 2 8 10 11 12 oh, yeah. Yang paling rajih yang mana? Yang paling kuat yang mana? 12. Pendapat Al-Imam Ibn Abi Al-Aiz berapa? 10. Ahsan barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan, tersisa bait yang kelima dari pembahasan Maulidur Rasul, kata beliau rahimahullahu taala, wa wafaqal 20 min Nisan. Waqablahu haynu abihi hana. Dan hari kelahiran beliau wafaqal 20, bertepatan dengan tanggal 20 min Nisan, dari bulan Nisan. Apa yang dimaksud dengan Nisan? Nisan adalah sebuah bulan dari rangkaian bulan Masehi, yaitu bulan yang keempat. Apa bulan yang keempat? April. Jadi kata beliau, wa wafaqal 20 min Nisan, dan itu bertepatan dengan tanggal 20 bulan Nisan, maksudnya tanggal 20 April. Baik. Tahun 571 Hijriah. Tahun 571 Masehi. Wa huwa yuwafiqu as-sanatal ula min hadithatil fil hasba ma haqqaqah. Dan itu berarti bertepatan dengan awal tahun ketika terjadinya peristiwa dihancurkannya pasukan bergajah. Baik. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau pada bait yang terakhir, wa qablahu haynu abihi hana. Dan sebelumnya hu di sini kembali kepada al maulid, yakni wa qablal maulid haynu abihi hana. Hain di dalam bahasa Arab memiliki makna al-halak, yakni kematian. Dan sebelumnya haynu abihi, artinya datanglah waktu kematian ayah beliau. Ayolah khadafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada potongan bait yang terakhir ini, beliau rahimahullah ta'ala hendak memberitahukan kepada kita bahwasannya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum beliau dilahirkan. Fa walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya qabla miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terlebih dahulu wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wa laqad kana Abdullah walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahabbi auladi Abdul Muttalib ilaihi. Dan Abdullah, ayah beliau namanya Abdullah, adalah salah satu dari anak keturunan Abdul Muttalib. Dan beliau merupakan anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Oleh karena itu, beliau berusaha oleh Abdul Muttalib dinikahkan dengan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibunda Nabi? Aminah bintu Wahab Taib bin Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin. Sudah sampai Kilab berarti sampai kepada nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Kilab siapa? Bin Kilab bin Usai bin. Bin siapa? Taib. Aminah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya yang bernama Kilab. Taib. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dahulu Aminah adalah seorang wanita yang paling dicari. Maksudnya beliau punya kedudukan. Dari sisi nasab beliau mulia. Dari sisi kecantikan beliau juga punya paras yang rupawan. Dari sisi akhlak beliau juga punya akhlak-akhlak yang baik. Oleh karenanya Abdullah berusaha oleh Abdul Muttalib dinikahkan dengan Aminah. Akhirnya menikahlah mereka. Baik. Wa ba'da zawajihi minha hamalat bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah Abdullah menikah dengan Aminah, maka Aminah pun mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwa sebab kematian Abdullah ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika itu beliau ikut dalam satu ekspedisi dagang. Biasa orang-orang Quraisy di bulan-bulan tertentu mereka melakukan ekspedisi dagang ke negeri Syam. Nah, ketika itu Abdullah ikut untuk berniaga. Berangkatlah kafilah dagang itu menuju Syam. Sampai di Syam mereka selesaikan waktunya untuk berdagang. Setelah selesai berdagang kemudian pulang. Nah, ketika pulang dari Syam hendak kembali ke Makkah pasti melewati Madinah. Nah, di Madinah, ketika sampai di Madinah, Abdullah dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan kembali ke Makkah. Baik. Karena beliau tidak bisa melanjutkan perjalanan kembali ke Makkah, maka Abdullah mengatakan kepada kafilah dagang tersebut, "Atakhallafu 'inda akhwali Bani Adi Ibnu Najjar, fa aqama 'indahum syahran." Maka Abdullah karena sakit tinggal di Madinah dan akan diurusi oleh keluarga dari paman-paman beliau. Keluarga dari Abdullah sebagian ada di kota Madinah. Siapa mereka? Sudah kemarin. Bani Adi Ibn Najjar yang tinggal di Madinah. Lalu Abdullah tinggal di sana dan direwat oleh mereka. Kafilah dagang pulang. Satu bulan kemudian ketika mereka sampai ke Makkah, Abdul Muttalib bertanya, "Di mana Abdullah?" Maka mereka pun memberitahukan bahwasanya Abdullah tertinggal di Madinah disebabkan karena sakitnya. Baik. Maka Abdul Muttalib kemudian beliau mengutus anaknya yang paling besar. Siapa putra terbesar Abdul Muttalib? Al-Harith ibn Abdul Muttalib. Beliau utus Al-Harith ibn Abdul Muttalib ke kota Madinah. Maka berangkatlah Al-Harith dengan beberapa orang. Sesampainya di Madinah ternyata dia mendapati bahwasanya Abdullah telah meninggal disebabkan sakitnya dan telah dikuburkan di Darun Nabighah, sebuah areal pekuburan ketika itu namanya Darun Nabighah. Abdullah dikuburkan di sana. Mengetahui hal itu maka Al-Harith pun menangis karena Abdullah adalah adik kesayangan yang paling dicintai oleh seluruh keluarga. Abdullah adalah anak kesayangan dari Abdul Muttalib. Pulanglah Al-Harith bersama orang-orang yang hendak membawa Abdullah tadi, membawa berita duka tersebut. Sampai di Makkah, maka Al-Harith pun kemudian mengabarkan kepada kepada Abdul Muttalib bahwasannya Abdullah telah meninggal di kota Madinah. Seketika itu pula Abdul Muttalib kemudian menangis bersedih karena kematian Abdullah. Dan disebutkan bahwasannya ketika itu Abdullah ayah Nabi SAW ketika meninggal masih berusia 25 tahun, masih muda. 25 tahun beliau meninggal dan dikuburkan di kota Madinah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau As-Siratun Nabawiyah, jilid yang pertama halaman 205. Tayyib. Dan dikuatkan oleh Al-Imamul Waqidi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Hadha huwa athbatul aqawil fi wafati Abdillahi wa sannihi indana." Dan apa yang kita sebutkan di atas tadi, kisah di atas tadi, demikian juga umur Abdullah ketika meninggal adalah 25 tahun. Ini adalah pendapat yang paling kuat menurut kami, kata Al-Imam Al-Waqidi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian disebutkan dalam beberapa kitab sirah bahwasannya ketika Abdullah meninggal, beliau hanya meninggalkan sedikit harta untuk istrinya. Baik. Disebutkan bahwasannya khallafa khamsan minal ibil. Beliau hanya meninggalkan 5 ekor unta, wa qita'atan ghanamin, dan beberapa potong daging kambing, wa jariyatin habasyiyah ismuha Barakah wa hiya ummu Aiman, dan seorang budak perempuan yang berasal dari negeri Habasyah. Mana Habasyah? Ethiopia. Budak hitam dari Ethiopia yang kita kenal dengan nama Ummu Aiman. Ummu Aiman nama beliau adalah Barakah. Itu adalah budak milik Abdullah yang nanti akan menemani Aminah sampai dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah ditinggalkan ayahnya sebelum sempat dilahirkan. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat ketika itu usia kandungan Aminah baru berusia 2 bulan atau 4 bulan. Masih di awal-awal. Nah, para ulama mereka menyebutkan bahwasannya hadza min ablagh halil yatim atau min ablagh darajatil yatim. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kondisi di mana yang namanya yatim itu benar-benar hakiki. Benar-benar yang disebut sebagai anak yatim ya ketika itu. Yakni seorang anak yang masih di dalam kandungan kemudian ditinggal mati oleh ayahnya sehingga dia terlahir ke dunia dalam keadaan tidak memiliki ayah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di juz 30. Apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Hai Muhammad, bukankah kami mendapati engkau dalam keadaan yatim kemudian kami yang melindungimu? Terus wa wajadaka dhallan fahada, dan kami dapati engkau dalam keadaan tersesat lalu kami berikan hidayah kepadamu. Terus wa wajadaka ailan fa'aghna, dan kami dapati engkau dalam keadaan sangat membutuhkan lalu kami berikan kecukupan kepadamu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasannya pendapat yang benar atau pendapat yang lebih kuat bahwasannya Abdullah meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Karena di sana ada para ulama yang berpendapat bahwa Abdullah meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dilahirkan, beberapa saat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, ini bait yang kelima yang beliau sebutkan. Kemudian kata beliau rahimahullah pada bait yang keenam, wa ba'da 'amaini ghada Fatimah ja'at bihi murdhi'uhu Salima halimatun li ummihi ghadat bihi li ahliha kama aradat. Wa ba'da 'amain, dan setelah berlalu 2 tahun, ghada Fatimah, selesailah masa penyusuan beliau. Ja'at bihi murdhi'uhu Salima, wanita yang menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam datang kembali. Halimatun li ummihi, yakni Halimah kepada ibunda beliau. Wa'adat bihi li ahliha kama aradat, tetapi kemudian Halimah meminta agar bisa membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke kampungnya, dan itulah yang diinginkan oleh Halimah. Ayuhal ghadu fillah rahimani wa rahimakumullah, pada bait yang keenam dan bait yang ketujuh, di sini beliau hendak menjelaskan kepada kita tentang masa penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita baca dan sebelum kita pelajari tentang masa penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang maulid kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas? Sudah jelas? Murojaah sebentar, diulang lagi. Hari apa beliau dilahirkan? Hari Senin. Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun Gajah. Awal tahun, tengah tahun, atau akhir tahun? Hah? Di awal tahun, baru tadi disebutkan. Di awal tahun, baik. Kemudian beliau ditinggal mati oleh ayahnya. Usia berapa? 2 atau 4 bulan, baik. Di mana Abdullah meninggal? Di Madinah. Dikuburkan di mana? Darun Nabilah, baik. Usia berapa? 25 tahun. Ahsan tumbarakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ba'da amain, dan setelah 2 tahun. 2 tahun yang dimaksud di sini adalah 2 tahun dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghada Fatimah. Ghada Fatimah maksudnya adalah sudah selesai waktu penyusuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya masa penyusuan itu sempurna untuk bayi adalah selama 2 tahun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu, dan hendaknya wanita-wanita yang memiliki anak-anak kecil, anak masih bayi, yuridna auladahunna, hendaklah mereka memberikan susu kepada bayi-bayi mereka, haulaini kamilain, selama 2 tahun sempurna, 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi orang yang menginginkan untuk menyempurnakan hak susuan bagi bayi-bayi mereka." Jadi waktu 2 tahun itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masa penyusuan seorang bayi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai masa penyusuan beliau selama 2 tahun bersama Halimatus Sa'diyah, beliau dikembalikan kepada ibunya. Baik, kita bahas terlebih dahulu kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah dan disusui selama 2 tahun. Tayyib, intadharat Aminatu. Disebutkan oleh banyak ahli tafsir rahimahumullah bahwasannya ketika Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan dari wanita-wanita bangsawan ketika itu, dan Aminah termasuk wanita bangsawan, setelah mereka melahirkan bayi-bayi mereka beberapa hari, maka mereka akan menunggu orang-orang atau wanita-wanita badui yang tinggal di pedalaman-pedalaman, mereka turun ke kota untuk mencari anak-anak susuan. Nah, intadharat Aminatu maji al-muradi' min badiyah Bani Sa'd. Aminah menunggu kedatangan wanita-wanita Bani Sa'd yang sudah biasa ada waktunya kapan wanita-wanita badui dari bani dari kabilah ini turun ke Makkah di bulan apa tanggal berapa, dari kabilah yang lain turun ke Makkah di bulan apa tanggal berapa, itu ada waktunya. Nah, ketika itu adalah jadwal kedatangan dari wanita-wanita Bani Sa'd. Aminah menunggu kedatangan mereka, dan saat datang wanita-wanita tersebut, mereka segera berkeliling kota Madinah mencari anak yang bisa disusui. Baik. Semuanya mencari, termasuk juga Halimah. Tetapi ketika mereka mendatangi Aminah dan mengetahui bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak yatim yang tidak memiliki ayah, maka kebanyakan dari mereka menolak untuk mau menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mau mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuannya, termasuk Halimah As-Sa'diyah. Awalnya beliau ketika datang kepada Aminah dan melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang yatim, beliau tidak mau menerimanya. Beliau kemudian memilih untuk mencari bayi yang lain. Berkeliling kota Makkah, semua teman-temannya sudah mendapatkan bayi untuk mereka bawa pulang, tinggal Halimah As-Sa'diyah seorang diri. Belum mendapatkan bayi yang bisa dibawa pulang untuk disusui. Baik. Maka Halimah mengatakan kepada suaminya, yakni Al-Harith ibn Abil Uzza, "Wallahi inni la akrahu ar-ruju'a duna akhdhi radi." Demi Allah, aku tidak suka kembali ke kampung halaman dalam keadaan tidak membawa seorang anak untuk disusui. Dan sisa siapa? Tersisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada yang mengambil beliau. Maka Halimah As-Sa'diyah kemudian awalnya dengan terpaksa datang kepada Aminah untuk mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuan. Sebelumnya, sebelum mendatangi Aminah, Halimah mengatakan kepada suaminya, "Fasarji'u lil yatim wa akhudhuhu." Aku akan datang kepada anak yatim itu dan aku akan mengambilnya. Bagaimana pendapatmu? Maka suaminya pun mengatakan kepada Halimah, "La 'alaika an taf'ali. Asallahu an yaj'ala lana fihi barakah." Tidak mengapa engkau ambil anak yatim itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebab keberkahan dalam keluarga kita. Didukung oleh suaminya, akhirnya Halimah pun memberanikan diri kembali lagi kepada Aminah dan mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuan. Taib. Fa'akhadatuhu wantalaqat bihi ila qawmiha. Kemudian Halimah mengambil Muhammad dan pulang kembali ke kaumnya. Wa hadatsat annaha mundu akhadathu hallat 'alaihi al-barakah. Dan terjadilah sebuah kejadian atau mulai terjadi kejadian-kejadian yang membuat Aminah dengan suaminya takjub. Semenjak mereka mengambil Muhammad, kemudian pulang kembali ke Bani Sa'ad, sampai di sana ternyata mereka mendapati anak ini membawa barokah. Mereka pulang mendapati kambing-kambing gembalaannya dalam kondisi gemuk dan susunya penuh. Kambingnya gemuk dan susunya penuh. Baik. Kemudian Nabi SAW tinggal di sana disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun. Nah, selesai 2 tahun, tiba masa waktu untuk mengembalikan Muhammad SAW kepada keluarganya. Kemudian disebutkanlah kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi dalam bait ini. Setelah 2 tahun, Halimah kembali mendatangi Aminah untuk menyerahkan Nabi SAW. Tetapi karena selama 2 tahun itu beliau bersama suami dan keluarganya mendapati keberkahan dalam hidup mereka, ternaknya dibarokahi, banyak susunya gemuk-gemuk, banyak anaknya, ladangnya menghasilkan hasil kebun yang berlimpah dan seterusnya. Akhirnya Halimah pun ingin untuk kembali membawa Nabi SAW meskipun tidak dibayar. Datang kepada Aminah dan meminta kembali agar Muhammad SAW bisa ikut bersama beliau. Lalu Aminah pun mengizinkan, sehingga disebutkan oleh beliau, wa'adat bihi li ahliha kama aradat. Dan kembalilah Halimah membawa Muhammad SAW kembali ke kampung halamannya sebagaimana yang dia inginkan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala pada bait yang berikutnya, bait yang ke-8. Qala rahimahullah, fa ba'da syahrainin syiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Lalu setelah itu, ba'da syahrain, 2 bulan kemudian, in syiqaqu batnihi, terjadilah peristiwa dibelahnya dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Namun ada yang mengatakan bahwasannya itu terjadi pada tahun yang keempat dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada bait ini beliau rahimahullah taala hendak mengisahkan kepada kita tentang peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengisyaratkan bahwasannya pada peristiwa pembelahan dada tersebut para ulama ahlu sirah mereka berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya setelah Muhammad SAW kembali dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah, 2 bulan kemudian terjadilah peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW. 2 bulan kemudian, berarti usia beliau berapa? 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 2 bulan, atau 26 bulan. Tayyib. Wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di tahun keempat dari usia beliau, berarti ketika beliau berusia 4 tahun. Tayyib. Kita bahas. Ini kalau sekilas dilihat, perselisihan ini ternyata sangat jauh jaraknya antara pendapat yang mengatakan peristiwa itu terjadi usia beliau 2 tahun 2 bulan. Yang kedua mengatakan usianya 4 tahun. Berapa jeda waktunya? 1 tahun 10 bulan, kan jaraknya sangat lama. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala bahwa Halimah mengatakan, Al-Imam Ibnu Ishaq beliau yang terkenal memiliki sirah Ibnu Ishaq. Baik. Anna Halimah taqal, Halimah As-Sa'diyah beliau bercerita sendiri, fa wallah innahu la ba'da muqaddamina bi syahrain aw thalathah kana ma'a akhihi min ar-radha'a khalfal buyut. Demi Allah, kata Halimah, sesungguhnya setelah kami membawa kembali Muhammad SAW ke perkampungan Bani Sa'ad, bi syahrain aw thalathah, 2 bulan atau 3 bulan kemudian, kana ma'a akhihi min ar-radha'a khalfal buyut, Ketika Muhammad SAW tengah bermain dengan saudara sepersusuannya di belakang rumah Halimah. Hatta ja'ahu yukhbiru nabi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad ja'ahu rajulani alaihima thiyabun bidh fadaja'ahu wa syaqqa batnahu. Lalu saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepersusuan tadi tiba-tiba berlari pulang dalam keadaan ketakutan dan mengatakan kepada Halimah bahwa ada dua orang lelaki yang berbaju putih bersih membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dibaringkan dan dibelah dadanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya yang bermain bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya saudara persusuannya tapi juga anak-anak kecil yang lain, teman-teman bermain beliau sallallahu alaihi wasallam. Melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh dua laki-laki yang berbaju putih bersih membawa sebuah tempat atau katakanlah baskom tapi tidak besar, kecil, baskom medis itu. Terbuat dari emas. Dan di dalamnya disebutkan dalam satu riwayat ada salju. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada air zam-zam di situ. Laki-laki itu kemudian membawa Muhammad SAW lalu dibaringkan dan dibelah dadanya. Itu dilihat oleh anak-anak kecil yang lain. Mereka semuanya berhamburan lari. Kemudian mengatakan kepada orang tuanya masing-masing bahwa Muhammad SAW dibunuh. Halimah As-Sa'diyah yang mendengar berita itu ketakutan. Fastaqbaluhu, lalu mereka semua pun berbondong-bondong menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mereka telah sampai di sana, mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dalam kondisi semula. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa, tetapi terlihat wajah beliau pucat dan badan beliau lemas. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini pendapat yang pertama. Yang mengatakan bahwa kejadian itu, peristiwa itu terjadi pada bulan yang kedua atau bulan yang ketiga setelah dibawa kembali oleh Halimah. Bisa dilihat dalam kitab Al-Imam Ibnu Ishaq jilid 1 halaman 196. Tayib, pendapat yang kedua, waqila ba'da 40 min sinnihi. Di tahun keempat dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Az-Zarqani rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Beliau mengatakan warajihu annahu sallallahu alaihi wasallam raja'a ila ummihi wa huwa ibnu arba'i sinin. Yang rajih menurut pendapat kami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa kembali kepada ibunya setelah berusia 4 tahun. Wa inna syaqqa sadrihi kana fir rabi'ah, dan peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tahun yang keempat dari usia beliau. Kama jazama bihil hafidhul iraqi fi nadhmi sirah wa tilmidhuhu al hafidh ibnu hajar fi siratihi wa hiya saghiratun mufidah, sebagaimana ini ditekankan oleh al hafidh al iraqi. Beliau punya kitab sirah, lebih tepatnya manzumah sirah. Al-Iraqi beliau adalah seorang ulama yang dikenal memiliki alfiyah. Alfiyah, alfiyah itu adalah apa namanya manzumah tetapi jumlahnya 1000. Jadi 1000 manzumah dalam satu ilmu. Termasuk dalam sirah nabawiyah beliau juga punya alfiyah Al-Iraqi fi siratin nabawiyah. 1000 bait syair yang ditulis oleh Al-Iraqi dalam permasalahan sirah nabawiyah. Di sana beliau menguatkan bahwasannya peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW terjadi pada usia 4 tahun. Demikian juga yang ditetapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyyah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, aqama indaha arba' sinin arda'athu hawlaini kamilain thumma ahdaratuhu ila ummihi wa sa'alatha an tatrukahu indaha ila an yashubba fa fa'alat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Halimah di perkampungan Bani Sa'ad selama 4 tahun. 2 tahun yang pertama beliau susui genap, baik hak seorang anak disusui selama 2 tahun. Kemudian dikembalikan kepada ibunya yakni Aminah dan Halimah meminta izin untuk dibawa kembali. Maka diizinkan untuk dibawa kembali oleh Halimah. Halimah pun membawanya kembali dan berlalu 2 tahun berikutnya. Setelah 2 tahun barulah terjadi peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan fa'atahu Jibril, maka Jibril pun kemudian mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, fasyaqqa sadrahu, dan membelah dada beliau, wa akhraja minhu 'alaqatan faqala hadza hadzus syaitani minka, kemudian mengeluarkan segumpal darah. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa itu adalah segumpal darah yang berwarna hitam, kemudian dibuang oleh Jibril alaihi salam, dan Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bagian syaitan yang ada di dalam tubuhmu, lalu dibuang. Dan hadis yang menyebutkan tentang datangnya Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu membelah dada beliau, ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas ibnu Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada beliau, wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bermain bersama anak-anak kecil yang lain. Nah, dalam hadis ini jelas bahwasanya beliau bukan hanya berdua tapi bersama anak-anak kecil di perkampungan itu. Mereka sedang bermain. Fa akhadhathu fa sar'ahu. Lalu Jibril alaihi salam membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menidurkan beliau, fasyaqqa an qalbihi, dan membelah tepat di atas bagian hati beliau. Fastakhrajal qalb, kemudian mengeluarkan al qalb. Meskipun kita terjemahkan hati, tapi al qalb yang dimaksud di sini adalah jantung. Jantung beliau dikeluarkan, ditarik, kemudian dibelah lagi jantung itu. Fastakhraja minhu 'alaqatan. Ketika jantungnya dibelah, lalu Jibril alaihi salatu wasallam mengambil segumpal daging atau segumpal darah. Faqala hadza hadzus syaitani minka. Hai Muhammad, inilah bagian syaitan yang ada di dalam tubuhmu. Tsumma ghasalahu, kemudian bagian itu dibuang dan jantung beliau dicuci. Fi tostin min dhahab, di sebuah baskom yang terbuat dari emas. Bima izamzam, dicuci oleh Jibril dengan air zamzam. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa hati tersebut dicuci dengan salju. Tsumma la'amahu, kemudian Jibril alaihissalatu wassalam menjahitnya kembali. Dan wa amkanahu atau a'adahu fi makanihi, dikembalikan lagi ke tempat semula, ditata ulang, kemudian dada beliau ditutup dan dijahit kembali. Wa ja'al ghilman yas'auna ila ummihi, kemudian semua anak-anak yang bermain bersama beliau, mereka semuanya berlari ketakutan menuju ummihi. Ummihi di sini kata perawi yakni dhi'rahu, adalah ibu susunya, bukan berlari kepada Aminah tetapi berlari kepada Halimah. Faqalu inna Muhammadan qad qutil, mereka semua kemudian mengatakan bersama-sama bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun, lalu mereka pun bersama-sama dengan Halimah dan suaminya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sudah selesai peristiwa pembelahan dada itu sehingga tidak ada yang melihat kecuali anak-anak kecil tadi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ketika Halimah datang ke sana, sampai di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tidak ada apa-apa, tidak ada peristiwa apa-apa, tetapi muka beliau pucat, badan beliau terlihat ketakutan. Faqala Anas, lalu Anas ibn Malik mengatakan, wa qad kuntu ara athara dzalikal mikhyat fi sadrihi, sungguh aku telah melihat bekas jahitan yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan benarnya peristiwa pembelahan dada tersebut. Anas ibn Malik yang melihat langsung dada Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat bekas jahitan. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahih beliau, Kitab Al-Iman bab Al-Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat nanti nomor hadis 261 dari bab itu atau pada jilid yang pertama halaman 147. Silakan dirujuk. Taib. Ini menurut pendapat yang kedua. Dan jika dilihat dari dalil-dalil atau bukti-bukti yang dibawakan, maka apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, demikian juga yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahumallahu taala, adalah pendapat yang paling kuat karena didukung dengan dalil yang sahih, yakni hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Jadi di usia keberapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya? Hah? Yang ngantuk, anak yang ngantuk. Usia berapa? Loh. Baik, usia 4 tahun menurut pendapat yang rajih. Baik. Menurut yang dikuatkan oleh Al-Waqidi usia berapa? 2 tahun 2 bulan atau 2 tahun 3 bulan. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bait yang ke-8 yang menunjukkan tentang peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita berpikiran bahwa peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada kisah di atas saja. Padahal sejatinya kejadian atau peristiwa dibelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibelah dada beliau kemudian dibersihkan oleh Jibril alaihi salatu wasallam, itu terjadi selama 4 kali. Jadi sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau 4 kali dibelah dadanya oleh Jibril alaihi salam dan dibersihkan. Kapan saja keempat peristiwa tersebut boleh dikatakan. Peristiwa yang pertama adalah seperti yang kita sebutkan tadi, ketika beliau berusia 4 tahun. Dan saat itu beliau sedang bersama Halimatus Sa'diyah, dibelah dadanya oleh Jibril alaihi salatu wasallam di belakang rumah Halimah. Ini yang pertama, kali yang pertama. Baik. Kali yang kedua. Kejadian yang kedua. Indal bi'tsah, terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Saya ringkaskan dulu, nanti Ana sebutkan secara lengkap dan siapa yang menyebutkan tentang keempat perkara tadi. Ini yang kedua, sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Peristiwa yang ketiga, indal Isra wal Mi'raj, sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Yang keempat, saat beliau berusia 10 tahun. Saat beliau berusia 10 tahun. Baik. Berarti berapa kali? 4 kali. Tadi tidak urut karena nanti akan Ana sebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan hanya 3, tetapi ada yang menambahkan lagi 1. Oleh karenanya tadi saya urutkan seperti di atas. Baik, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Kata beliau rahimahullah, anna syaqqas sadr waqa'a 3 marrat. Peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi 3 kali. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Awwaluha, yang pertama, hadzal ladzi waqa'a fi tufulatihi. Yani peristiwa yang terjadi ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam masih balita. Yani di usia 4 tahun tadi. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, thumma waqa'a syaqqu sadr 'indal ba'ts ziyadatan fi iqramihi. Lalu terjadi lagi Jibril mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Dibelah lagi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu sebagai tambahan pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyatalaqqa ma yuha ilaihi biqalbin qawiyyin fi akmalil ahwali minat tadhir, agar beliau bisa menerima wahyu yang akan diberikan kepada beliau dengan hati yang sangat kuat pada kondisi kesucian yang sempurna. Karena masyaallah rahimani wa rahmakumullah, kita tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu atau diturunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kondisi yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat cuaca sedang dingin-dinginnya, ketika wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan terlihat seperti orang yang sedang kepanasan. Bercucuran keringat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini padahal cuaca sedang sangat sangat dingin. Dan ketika cuaca ketika itu sedang sangat panas, maka beliau akan terlihat seperti seorang yang sangat kedinginan, menggigil sangat kedinginan. Ini kondisi beliau menerima wahyu. Jadi jangan dibayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu seperti sedang dibisiki oleh sesuatu. Tidak. Beliau berat saat menerima wahyu tersebut. Dan itu bisa dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka tahu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau wahyu, karena jelasnya kondisi tadi itu. Kalau seandainya mereka tidak tahu kapan diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mungkin kemudian diam banyak disebutkan dalam asbabun nuzul. Ketika diturunkan wahyu, auha ilaihi, yuha ilaihi, disebutkan di sana para sahabat radhiyallahu taala anhum diam menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menerima wahyu. Karena kondisinya seperti itu tadi. Nah, untuk mempersiapkan kekuatan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril membersihkan beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul pada kali yang kedua seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jelas? Ini mungkin dapat lebih kita pahami dari beberapa pembahasan yang telah lalu, bagaimana para malaikat ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu ketetapan. Masih ingat? Seperti apa para malaikat? Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu ketetapan atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu wahyu kepada rasulnya alaihi salatu wasallam, akhadathu ar-ra'dah asy-syadidah. Seakan-akan malaikat itu mendengar suara rantai yang keras yang dibenturkan di atas batu yang sangat sangat keras. Rantai keras dibenturkan di atas batu hitam licin yang sangat keras. Suara seperti itu yang didengarkan oleh malaikat. Maka semua malaikat yang ada di langit semuanya pingsan mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Jibril alaihi salatu wasallam juga pingsan. Kemudian Jibril adalah malaikat pertama yang bangun. Karena Jibril memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Ini malaikat benda mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Law anzalna hadzal qur'an ala jabalin, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, apa yang terjadi? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Engkau akan lihat gunung itu tunduk dan hancur berantakan disebabkan rasa takutnya kepada Allah diturunkan Al-Qur'an. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hati beliau ketika diturunkan wahyu itu beliau sangat berat dalam menerimanya. Baik, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Lalu kata beliau, ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. Lalu terjadi lagi peristiwa dibelahnya dada tersebut sebelum Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit. Jadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata beliau, ليتأهب لمناجاته. Tujuannya juga tidak lain dan tidak bukan agar beliau lebih siap untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada peristiwa Mi'raj, apa itu Mi'raj? Hah? Ada Isra, ada Mi'raj. Itu satu kisah tapi dua perjalanan yang berbeda. Apa Mi'raj? Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Baik, apa itu Sidratul Muntaha? Inda Sidratil Muntaha, kata Allah dalam surat At-Tur. Baik, apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang ada di atas langit yang ketujuh, di mana pohon itu merupakan batas terakhir alam malaikat. Setelah pohon itu tidak ada malaikat yang bisa mengakses ke sana. Nah, pohon besar itulah yang namanya Sidratul Muntaha. Dan luasnya pohon itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bahwa bayangan dari pohon itu, jarak dari apa namanya pohon sampai ke ujung bayangannya itu perjalanan kurang lebih 1000 tahun. Berapa besarnya pohon itu? Besar sekali. Nah, itulah Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj adalah berangkat dari Baitul Maqdis kemudian naik melewati lapis langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat sampai dengan langit yang ketujuh, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyiapkan pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima langsung perintah salat selama 50 kali waktu salat, maka Jibril alaihi salatu wasallam membersihkan kembali dada beliau sallallahu alaihi wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Bisa dilihat Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari jilid yang ketujuh halaman 205. Beliau sebutkan di sana. Taib. Kemudian itu tadi tiga kali peristiwa. Peristiwa yang keempat kapan? Nyatat enggak tadi? Jangan ngantuk. Pada usia 10 tahun. Nah, peristiwa pembelahan dada di usia 10 tahun ini disebutkan oleh Al-Imam Shalihi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah taala, "Anna syaqqa sadrihi syarif takarrara arba'a marrat." Peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi 4 kali. Yang 3 sama seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sedangkan yang keempat kata beliau, "Wa dzakara annal marrah atsaniyah huwa ibnu 'ashri sinin shalawatullahi wasalamuhu 'alaihi." Dan peristiwa yang berikutnya adalah ketika beliau berusia 10 tahun. Bisa dilihat di kitab beliau Subulul Huda war Rasyad jilid yang kedua halaman 82. Tayib. Ini 4 peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 kali beliau dibersihkan dadanya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa 4 kali peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membuahkan hasil yang begitu baik pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya orang yang memiliki keluasan atau kelapangan dada yang tidak dimiliki oleh orang lain. Beliau mampu bersabar menahan gangguan tidak seperti orang lain. Beliau mampu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia yang lain. Lebih bisa menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia yang lain. Beberapa kali dibersihkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Tayyib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa kelapangan jiwa seseorang, ketenangan hatinya itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana usaha dia untuk berusaha membersihkan hati. Jadi siapapun yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka selalu berusahalah dalam sayruhu ilallah atau sayruka ilallah, perjalananmu kepada Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk selalu mengoreksi hati. Inilah yang disebut dengan tazkiyatu an-nufus, pembersihan jiwa. Dan banyak sekali karya-karya para ulama yang ditulis dalam rangka tazkiyatu an-nufus. Maka tazkiyatun nufus adalah satu ilmu yang penting untuk selalu kita pelajari, selalu untuk kita dalami. Karena dalam tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita akan melahirkan hati yang lapang, kehidupan yang tenang di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang tidak memperdulikan tentang kesucian jiwanya, kebersihan jiwanya, maka sebahagia apapun dia terlihat dalam kehidupannya di dunia ini, pada hakikatnya dia adalah orang yang sempit hatinya, orang yang dilanda banyak masalah. Terlihat senyum, terlihat tertawa di hadapan orang lain, tetapi di dalam hatinya merasa sempit dengan kondisi kehidupan yang ada. Nasallahu ta'ala assalamu wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita syuruhus sadr, lapangnya dada dan kebahagiaan jiwa kita, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.